Wih. Larangan membaca Al-Quran tanpa mentadaburinya dan beramal dengannya. Jadi Al-Quran bukan cuma sekedar bacaan yang dibaca begitu saja, tapi untuk dipelajari dan diamalkan. Qala rahimahullah wa an Ziyad ibn Labid radhiyallahu anhu qala dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam syai'a fa qala dzalika inda dhahabi awani al-'ilm. Qultu ya Rasulullah kayfa yadhhabu al-'ilmu wa nahnu naqra'u al-Qur'an wa nuqri'uhu abna'ana ويقرأه أبناؤنا أبناء ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة. قال ثكلتك أمك يا زياد إن كنت طيب لأراك إن كنت لأراك من أفقه رجل في المدينة أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيهما. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Dari Ziyad bin Labid berkata, dzakaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sesuatu. Faqala dzalika inda dhahabi awani al-ilm. Kemudian beliau dalam pembicaraannya itu di sela-selanya beliau mengatakan, inilah inilah saatnya waktu hilangnya ilmu. Qultu ya Rasulullah kaifa yadhhabul ilmu. Aku bertanya ya Rasulullah, bagaimana bisa ilmu itu akan hilang sementara kita membaca Al-Quran dan kita membacakannya kepada anak-anak kita dan anak kita membacakannya kepada anak-anak mereka ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Setiap generasi akan mengajarkan generasi berikutnya membaca Al-Quran. Qala sakiratka ummuka ya Ziyad. Engkau mengecewakan ibumu wahai Ziyad. In kuntu la araka min afqahi rajulin fil Madinah. Sebenarnya aku menganggap engkau adalah orang yang termasuk paling faqihnya di penduduk Madinah ini. Awalaysa hadhihi al-yahud wan nasara yaqra'una at-taurata wal injil. Tidakkah kau lihat bahwa orang-orang Nasrani juga baca kitab mereka dari dulu? Orang-orang Yahudi membaca kitab mereka, orang Nasrani juga demikian membaca Al-Injil. La ya'lamuna bi syai'in mimma fihima, akan tetapi mereka tidak mengamalkan sedikit pun apa yang ada padanya. Baik. Jadi ilmu bukan hanya sekedar bacaan. Qala rahimahullah, qala habirahullah ta'ala, hadha al-hadith yubayyinu aydan kayfa yuqbadu al-ilm. Hadis ini juga menerangkan bagaimana ilmu itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annahu yuqbadu awwalan biqabdi al-ulama, bahwa pertama kalinya dicabut ilmu itu dengan diwafatkannya para ulama. Wa thaniyan bitarkil amal. Yang kedua yang menjadikan ilmu itu hilang adalah tidak adanya orang yang mengamalkan sekedar ilmu. Barakallahu fikum. Ilmu, barakallahu fikum, mengajak untuk diamalkan. Hatafal ilmu bil amal wa illar tahal. Ilmu mengajak untuk diamalkan. Kapan tidak diamalkan maka dia akan pergi. Barakallahu fikum. Hatafal ilmu bil amal wa illar tahal. Subhanallah. Dan buah dari ilmu itu ya amal. Baik. Pertama dengan dicabutkannya ilmu, dicabut diwafatkannya ulama, hilangnya ilmu. Berikutnya dengan diabaikannya pengamalan ilmu, sehingga ilmu itu akan pergi. Faidah terkena nasul amala kubidal ilmu. Kalau orang pun sudah tidak mengamalkan ilmu, maka ilmu itu akan hilang, terlupakan. begitu sudah lama terlupakan, diingatkan kembali, orang-orang akan mengatakan, ih, ajaran baru dari mana ini? Ajaran baru dari mana? Ini ajaran dari dulu. Cuman umat ini sudah tidak lagi mengindahkannya, tidak lagi mengamalkannya. Subhanallah. Jadi, amal soleh sudah ditinggalkan. Maksiat dikerjakan terus. Sehingga maksiat ketika terus menerus dikerjakan, maka hambarlah. Tidak ada lagi pengingkaran dari orang-orang yang dahulunya mengingkari. Barakallahu fikum. Sehingga orang pun akan menganggap, oh biasa-biasa saja, atau bahkan boleh-boleh saja. Karena rata-rata orang melakukannya, sementara pengingkaran tidak ada. Ini termasuk tidak mengamalkan ilmu. Faida tarakan nasul amala qubidal ilmu. Kalau manusia pun sudah tidak lagi mengamalkan ilmunya, maka ilmu pun diangkat. Lianal ilma innama yakburu wa yazidu wa yubaraku fihi ma'al amali bih. Karena ilmu itu akan menjadi besar, akan bertambah, akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita beramal dengannya. Walaysa bimujarradi hifdhihi dunal amali bih. Dan bukan cuma sekedar kita menghafalnya, hafal ayatnya, hafal hadisnya, tahu hukumnya, tapi tidak beramal dengannya. Bukan cuma sekedar menghafal. Walianahu idza dhahaba ahaduhuma dhahaba al-akhar. Baik. Kalau salah satu di antara keduanya ini hilang, maka yang lainnya pun hilang. Ilmu menuntut untuk beramal. Kapan dia ada amal, ibu berhenti. Ilmu tidak ada. Barakallahu fikum. Apalagi kalau tidak punya ilmu, amalan pun tidak akan pernah ada. Kalaupun ada, tidak akan pernah bisa mencocoki kebenaran karena tidak dilandasi oleh ilmu. Oleh karena itu, dua ini adalah sesuatu yang senantiasa bergandengan dan tidak akan pernah bisa dipisahkan. Kapan satu hilang, maka hilang kedua-duanya. Wa hadza ma waddahahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam li Ziyad fi hadzal hadis, dan ilah yang di terangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sahabat beliau Ziyad fi hadzal hadis, dalam hadis ini, fa inna Ziyadan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam kaifa yadhhabul ilmu, karena Ziyad bertanya, ya Rasulullah, bagaimana bisa ilmu itu pergi, ilmu itu hilang. Baik, wa nahnu naqra'ul Qur'an wa nukri'uhu abna'ana, sementara kita masih membaca Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada anak-anak kita. Wayaqra'uhu wa yuqri'uhu abna'una abna'ahum, dan dibacakan oleh anak-anak kita kepada anak-anak mereka ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Faqad dhanna sallallahu radhiyallahu ta'ala anhu anna qira'atal Qur'an wa tadarusahu wa hifdhahu yubqil 'ilm. Beliau menyangka, Ziyad menyangka radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa membaca Al-Qur'an, mempelajarinya, menghafalnya itu akan menjamin ilmu dan mengekalkan ilmu. Walam yakun ya'lamu annal ilma la yabqa idza lam yakun yurabiquhu al-amal. Beliau tidak mengetahui bahwa ilmu itu tidak akan pernah ada dan tetap ada kalau tidak ditemani, tidak dibarengi dengan pengamalan. Harus ada pengamalan yang dengannya ilmu itu akan tetap ada. Fatadhhabu barakatuhu wa nuruhu wa ziyadatuhu bitarkil amali bih. Boleh jadi orang banyak menghafal. Oh, qurra banyak. Penghafal Quran, mujawwid banyak. Qari. Subhanallah. Hufaz. Tapi tidak ada yang mengetahuinya, atau kurang yang mengetahuinya, karena mengamalkannya sudah tidak lagi sekedar dibaca, dipelajari begitu saja. Subhanallah. Perhatikan baik-baik. Di dalam Al-Quran Allah menerangkan sejelas-jelasnya dan seterang-terangnya apa itu ketauhidan dan apa itu kesyirikan. Sehingga tidak sepantasnya orang kabur. Barakallahu fikum, pengetahuan mereka tentang ketauhidan dan kesyirikan ini jelas sangat apa itu kesyirikan. Sementara dalam kenyataan hidup Barakallahu fikum, kita dapati orang-orang ngaku sebagai seorang muslim, ternyata mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ilmu tauhid ini, barakallahu fikum, tidak diamalkan oleh sebagian orang. Padahal mereka baca Quran, pondok pesantren. Kuburan di tengah-tengah pondok. Barakallahu fikum. Yang orang-orang pada menghafal di situ, mencari berkah di situ. Anna al-ilma la yabqa idza lam yakun yurabiquhu al-amal. Bahwa ilmu tidak akan pernah bisa tetap kalau tidak dibarengi dengan amal. Fatadhahu barakatuh, ilmu itu akan hilang keberkahannya, hilang cahayanya, dan tidak akan bertambah karena tidak beramal dengannya. Barakallahu fikum. Dan orang-orang pun akhirnya terhalangi atau malu untuk menyampaikan karena dia sendiri tidak melakukannya. Sahih? Baik. Dia tidak mau dikatakan, kok enggak ada? Seperti seorang ayah tidak sholat tapi memerintahkan anaknya bisa sholat, nabi sholat nak. Ujung-ujungnya dia tidak lagi memerintahkan anaknya untuk melakukan sholat karena dia sendiri tidak melakukan sholat. Khawatir anaknya mengatakan, kumpah padang, siapa nyapi sholat? Siapa cuma suruh patorang? Cuma torang itu yang masuk surga, bapaknya enggak. Jadi, itu yang mereka tidak mau dengar, sehingga mereka tidak lagi mau, padahal dia tahu hukumnya. Barakallahu alaikum. Dan seterusnya. Tsumma daraba sallallahu alaihi wasallam mathalan di Bani Israil, kemudian Rasulullah memberikan contoh tentang Bani Israil, alladzina indahum ilmun minat Taurat wal Injil, yang mereka mengetahui, mendapat ilmunya dari At-Taurat dan Al-Injil. Fa ta'allamuna wa yu'allimuna minhuma wa yu'allimuna minha, mereka mempelajari dan mengajarkan At-Taurat dan Injil, lakinnahum la ya'maluna bihima, akan tetapi mereka tidak beramal dengan At-Taurat wal Injil. Farahala anhumul ilmu, sehingga hilang dari mereka ilmu. Lian ilma la yaqtasiru biqira baqa'uhu ala wujudihi fid dhakirah, karena ilmu tidak sebatas tertinggalnya ilmu itu pada ingatan, bukan. Wa inama waqa'uhu yakunu min khilalil amali bih. Akan tetapi tetapnya ilmu itu bersama dengan kita di sela-sela kita beramal dengannya. Baik, oleh karena itu sebagian ulama mengatakan, amalkan itu ilmu walaupun tidak senantiasa engkau mengamalkannya. Barakallahu fikum. Tapi kalau Anda bisa melakukan terus-menerus dari amalan-amalan yang dianjurkan Rasulullah, silakan. Fadzalika afdal. Nah, cuma kan kita tidak mungkin mengamalkan semua ilmu barakallahu fikum yang kita dapatkan. Barakallahu fikum, terus menerus maksudnya. Kita tahu yang namanya qiyamul lail. Barakallahu fikum. Baik, adakah kita senantiasa melakukan qiyamul lail tidak pernah alpah? Baik. Ya boleh jadi karena kita ketiduran lah, kecapean lah, apalah, sehingga lalai dari kita pelaksanaan apa? Kita lalai dari melaksanakan qiyamul lail. Terkadang kita bangun pun hanya melakukannya 3 rakaat atau 5 rakaat. Barakallahu fiik. Hanya saat-saat tertentu mungkin kita melakukannya 11 rakaat. Itulah kita dengan kelemahan kita, barakallahu fiik. Baik. Kalau kita bisa langgeng melakukannya, alhamdulillah. Barakallahu fiik. Kita berusaha infak, sedekah, qiraatul Quran juga demikian, as-siyam, puasa. Kita tahu yang namanya puasa Senin Kamis. Begitu dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bahkan beliau sendiri melakukannya. Barakallahu fiik. Siapa di antara kita yang senantiasa puasa Senin Kamis? Barakallahu fiik. atau puasa, paling tidaknya puasa 3 hari dalam sebulan lah. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana kasyamid dahr, puasa 3 hari 1 bulan itu sama seperti puasa 1 tahun. Barakallahu fiik. Karena setiap 1 hari dipahalai 10 kali. Kalau 3 kali ya 30 hari. 30 kali. Jadi sama seperti 1 bulan kita puasa. Kalau setiap bulan demikian, maka sama seperti kalau kita puasa sepanjang tahun. Tapi siapa yang di antara kita melakukannya terus-menerus? Taib illa bitaufiqin minallahi subhanahu wa ta'ala. Kecuali dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi barakallahu fikum kita mungkin melakukannya, tapi ada saat-saatnya jenuh. Barakallahu fikum. Saat-saatnya kita jenuh melakukannya. Coba arahkan barakallahu fikum perhatian kita dan semangat kita ke yang lainnya, dari amal-amal saleh, dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Kita kembali. Baik. Lian al-ilma la yaqtasaru baqa'u, la yaqtasiru baqa'uhu ala wujudihi bidzakirah. Ilmu itu bukan cuma sekedar keberadaannya itu dalam pikiran kita, tapi keberadaannya dan tetapnya ilmu itu di selah-selah kita beramal dengannya. Walidzalika huwa nazal wa huwa wasilatun wal amalu bihi ghayah. Baik. Wahyu al-matlubu faida dahab al-gaiyatu lam tamfail wasila. Walidalika huwa nazala wahyu wasilatun wal amalu bihi gaiyah. Demikianlah Allah turunkan ilmu ini, dan ilmu sebagai wasilah, dan amal atas ilmu ini adalah tujuannya, puncaknya. Wahyu al-matlub, dan inilah yang dituntut. Faida dahabal ghayatu lan tampa'il al wasilah. Kalau tujuannya tidak tercapai, maka tidak ada artinya wasilah. Barakallahu fikum. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sakilatka ummuka ya Ziyad. Sakilatka ummuka ya Ziyad. Al aslu fi ats-tsaql annahu fuqdanul habib. Ats-tsaql itu artinya kondisi seseorang kehilangan orang yang dicintainya. Asakal, seperti ungkapan laisat isakla kal mustajarah. Laisat isakla kal mustajarah. Tidaklah sama kesedihan yang didapati, yang dirasakan oleh orang yang kehilangan kekasihnya, dengan perempuan-perempuan yang dibayar untuk meratap. Karena di zaman dahulu kala, barakallahu fikum, ketika ada orang mati, mereka membayar perempuan-perempuan untuk meratap menangis. Dan menurut mereka, semakin banyak orang yang menangisi si mayat, maka semakin mulia mayat itu. Barakallahu fikum. Nah, ini ungkapan orang yang dibayar untuk nangis dengan orang yang betul-betul kehilangan, tidak akan sama. Ada yang nangis cuma sekedar ikut-ikutan nangis, barakallahu, atau mungkin dia ingat yang lain, ingat utang mungkin, atau ingat yang lainnya, sehingga nangis. Kalau ini memang orang yang kematian, ya memang dia nangis karena memang kesedihan yang menimpa dia karena kematian orang-orang yang dicintai, seperti anaknya, saudaranya, orang tuanya, wallahul musta'an. Namanya sakl. Anahu fukudanul habib. Wa aktharu ma yusta'amalu fi fukudanil mar'ati zawjuha au ibnaha. Dan ini kebanyakan dipakai untuk perempuan. Sakl. Tabarakallahu fikum. Sakilatka ummuk. Fal aslu fi makna sakilatka ummuka faqadatka, walakinha tuqalu wala yuradu ma'naha al-haqiqi. Yani semoga ibumu kehilangan engkau. Semoga ibumu bersedih hati karena engkau meninggal dunia, itu maksudnya. Ini ungkapan yang tidak diinginkan hakikatnya, cuma sekedar barakallahu fikum ungkapan kekecewaan. Barakallahu fikum. Engkau mengecewakan ibumu, engkau menjadikan ibumu sedih. طيب ثقلتك أمك. وذلك عند التنبيه إلى أمر كان ينبغي أن ينتبه له ويعرف. Ini طيب التنبيه peringatan untuk perkara yang semestinya kita ketahui dan tidak boleh kita tidak tahu. Walihada lam yakuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridu ma'naha al-asli. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menginginkan makna yang asli, yakni semoga engkau mati kemudian ibumu merasa kehilangan engkau, bukan itu. Bukan itu yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang diinginkan adalah engkau mengecewakan ibumu, engkau menjadikan ibumu bersedih. Masalah ini semestinya engkau tidak engkau tidak boleh tidak tahu. Jadi, masalah yang seperti ini mestinya engkau tahu. Barakallahu fikum. Wa innama huwa lafdun sara yajri 'alal lisan min ghairi qasdin li ma'na. Ini cuma ungkapan yang sudah terbiasa mereka ucapkan dan mereka tidak menginginkan maknanya. Barakallahu fikum. Orang yang disebutkan kepadanya kata-kata ini pun merasa bukan didoakan kematian, bukan. Wa yatabayyanu min hadha alhadits anna al-'ilma yufqadu bi ahdi amrayni aw bihima ma'an. Jelaslah dari sini bahwa ilmu itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan salah satu di antara dua kemungkinan atau kedua-duanya. Pertama, faqdul ulama, hilangnya ulama. Artinya ulama diwafatkan oleh Allah dan akhirnya terkubur bersamanya ilmu yang dia miliki. Boleh jadi sekian lama dia pergi untuk menuntut ilmu, pindah dari satu negeri ke negeri yang lain, dia hafal ini hafal banyak hafal yang dia hafal. Baik, pulang dia untuk mengajarkan ilmu, belum seberapa dia mengajarkan ilmu, barakallahu fikum, dia sudah meninggal dunia. Boleh jadi ada di antara ilmu-ilmu yang dia miliki belum dia sampaikan. Barakallahu fikum. Hilang itu ilmu dengan kematiannya. Barakallahu fikum. Subhanallah. Karena seorang ulama tidak akan mungkin memberikan ilmunya langsung demikian. Dia akan memberikan ilmunya itu secara bertahap. Karena memang demikianlah ilmu itu dituntut, sebagaimana dia juga menuntut ilmu secara bertahap. Dari yang mudah-mudah dulu, yang dasar-dasar dulu, yang pokok-pokok dulu, kemudian yang lebih tinggi dan lebih tinggi. Demikian juga ketika dia mengajar. Boleh jadi dia menyabar mengajarkan ilmunya belum sampai ke puncak ilmunya, dia sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib ya bakal juhal. Faqdul ulama alladziina yubayyinunahu wa yuwaddihunahu wa yufassirunahu linnas. Hilangnya para ulama yang semestinya menyampaikan ilmu, memberikan keterangan, menjelaskan, menafsirkan untuk manusia. Wa yabqal juhal, ketika para ulama sudah pada meninggal dunia, maka tertinggallah orang-orang bodoh. La ya'rifuna ma'aniyal ilm, tidak tahu ilmu. Fa yatakallamuna bi jahlin la fa'idata minhu. Akhirnya dia pun berbicara karena sudah terlanjur tidak ada yang tahu ilmu, sementara dia harus ditokohkan. Orang ini harus ditokohkan sementara tidak memiliki ilmu, ya akhirnya apa? Pasuk ilu, dia pun ditanya karena orang butuh. Fa'at tau bi ghairi ilmin, maka dia pun akhirnya berbicara tanpa dasar ilmu. Fadallu adallu, maka mereka pun sesat dan menyesatkan. Wa hum asyabahu bil qurra'i kama ja'a bi qawli ibn Mas'ud. Dan yang bukan ulama ini ya sekarang ini ya sama seperti qurra, para pembaca Al-Quran, penghafal Quran. Tapi kalau membaca Quran masya Allah memukau, tapi tidak tahu sedikit pun dari Al-Quran. Idza katsura qurra'ukum wa qalla fuqaha'ukum, kata Ibnu Mas'ud, kalau sudah banyak qurra kalian, penghafal kalian dan ahli tajwid kalian, wa qalla fuqaha'ukum, dan sudah menjadi sedikit para fuqaha kalian, ahli fikihnya kalian. Asani faqdul amali bihi, hilangnya ilmu karena tidak adanya orang yang mengamalkannya. Fala yabqalil ilmi fa'idatun hina idin. Baik, ilmu barakallahu bikum tidak diamalkan. Akhirnya baik. Hilang itu. dengan bergantinya generasi, orang-orang tidak ada yang mengamalkannya. Kelas. Tidak ada itu ilmu. Hilang. Subhanallah. Ketika masih ada orang yang mengamalkannya, akan ada orang yang bertanya, kau bikin apa tadi itu? Kita bikin ini. Dari mana? Siapa yang suruh bikin begini? Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini firman Allah Subhanahu wa taala. Maka ada orang yang terpancing untuk apa? Untuk peduli dan mengetahui dasarnya. Tapi kalau tidak ada, apa yang mau dia lihat? Apa yang mau dia ikuti? Apa yang mau dia tanyakan? Barakallahu fiik. Di kampung itu misalnya, tidak ada orang lagi yang melakukan apa? Kurban. Kurban hewan setiap barakallahu fiik, setiap lebaran. Kampung itu tidak ada orang yang berkurban. Padahal ada orang kayanya. Akhirnya tidak ada yang saling mengingatkan, saling menyemangati untuk mengumpulkan uang untuk berkorban. Kenapa? Karena sudah tidak diamalkan. Hilang itu ilmu. Nanti setelah muncul orang-orang mengingatkan umat ini, ada di sana yang namanya sembelihan kurban, ada 9 akikah, ada yang kita. Orang-orang pun baru sadar, ada katu, ada perintah katu, dan seterusnya. Jadi ilmu harus diamalkan, barakallahu fikum, sekuat kemampuan kita. Wa inama yakunu li mujarradil isti'radi wat tabahi bihi wa li ajli riya'i was sum'a. Hilangnya ilmu karena tidak diamalkan. Fala yabqa lil ilmi fa'idatan hina idzin. Fa'idatun hina idzin. Tidak ada manfaatnya ilmu. Walaupun orang banyak yang menghafal, kalau tidak diamalkan sama sebat. Apa bedanya dengan orang yang tidak memiliki ilmu? Sama-sama tidak beramal. Baik. Kondisi bahwa dia mengetahui dan dia tidak mengetahui sama saja. Tapi sama-sama tidak beramal. Wa innama yakunu li mujarradil isti'rad wa tabahi bihi. Ada orang berilmu cuma sekedar mengungkapkan. Kalau pidato, masya Allah, memukau, hebat, dan berbangga-bangga dia. Assalamualaikum. Berbangga-bangga dengan kemampuan dia menyampaikan dalil, tapi tidak ada beramal. Akhirnya, ketika dia pidato, ketika dia menyampaikan, ini hanya sekedar untuk riak-riaan, untuk dipuji, disanjung. Bahwa si pulan, masya Allah, si pulan alim, si pulan tarik, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Intinya adalah amal, dan ini tujuan kita belajar, beramal dengan ilmu. Ilmu menuntut kita untuk beramal. Kapan tidak beramal, maka ilmu akan pergi dari kita. Wallahu a'lam. Walaupun kita sudah mengetahui dulu, tapi kita tidak amalkan, hilang itu ilmu. Hilang. Maka silakan beramal dengan ilmu. Illahuna subhanahu wa ta'ala.